Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin. Amin. Faslun ayyahada faslun. Wa rubbama tasallata al-khalqu ala ba'dil muridi. Wa rubbama tasallata. Lan terkadang menguasai. Sapa al-khalqu makhluk. Ala ba'dil muridina ing atase sebagiane pira-pira murid. Menguasani ini mau bil idai kelawan menyakiti wal jafa ilan wangkot, ya berbuat buruk keras kepala. Wal jafa ilan wangkot wadzami lan mencela. Fa in bulita mongkelamun di cubo sopo sira. Fa in bulita monggo lamun dicubo sopo sira bisaiin kelawan suwiji-wiji min dalika kang saking mengkuno-mengkuno ida jafa wa dzam. Fa alaika monggo netepono sopo sira bisabri ing sabar. Watar kilmuka faati lan ninggal bales. Watar kilmuka faati lan ninggal bales. Gak usah dibales. Ma'ana dhufatil qalbi sertane bersih hati. Bersih minal hiqdi saking dendam. Wa idmari syarri lan nyimpen keburukan. Wa idmari syarri lan nyimpen keburukan. Wahdhar lan wedya sapa sira. Addu'a ing dungakno Allah. Alaman ing atase wong. Adzaka kang menyakiti sopoman ing siro. Adakah kang menyakiti sopoman ing siro. Ini terkadang ngoten. Sebagian orang selalu disakiti, selalu dikasari, dicela. Kita menghadapi hal demikian itu kedah sabar. Jangan membalas celaan tersebut, dan juga jangan sampai menyimpan rasa dendam di dalam hati. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin. Itu merupakan pendidikan Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi untuk menghadapi orang-orang yang selalu mencela beliau. Orang Quraisy waktu itu mencela habis-habisan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dididik oleh Allah, khudzil afwa, maafkan Muhammad. Khudzil afwa. Kala disuruh memaafkan, enggak boleh balas. Kala enggak tahu balas Kanjeng Nabi niku nek dicela mboten nanti balas. Kala wahdhar, Kanjeng Nabi laisa bi ayyabin, tidak suka mencela Kanjeng Nabi. Kala wa idmari syarri lan, apa iku jenenge nyimpen keburukan, ora usah disimpen, ora usah dendam. Wahdhar, Kanjeng Nabi nanti dicela. Dicela oleh orang-orang banyak sekali. Kanjeng Nabi diam saja. Kanjeng Nabi disakiti waktu sholat di dekat Ka'bah, disakiti oleh orang-orang Quraisy, termasuk Abu Jahal. Dengan cara waktu Kanjeng Nabi sujud, punggung beliau dikasih ari-ari onta. Padahal ia penuh darah-darah. Kanjeng Nabi diam saja. Yang gak terima malah Sayyidah Fatimah. Ibnu Mas'ud yang tahu diam saja karena enggak berani dengan orang-orang yang menyakiti Kanjeng Nabi, wong banyak orangnya. Waktu itu di Mekah orang Islam masih sangat lemah sekali. Diam saja. Wahdar. Lalu ketika disakiti jangan mendoakan buruk kepadanya. Sebisanya ya, jangan mendoakan buruk kepada orang yang menyakiti. Ini kubahaya. Walaupun seumpama ya, ada orang menyakiti didungono elek niku mboten napa-napa. Ada orang nyakiti, kita doa dengan menggunakan doa-doa tertentu supaya terhindar dari keburukan orang itu, tidak masalah. Kanjeng Nabi setelah kejadian itu, setelah beliau disakiti saat sholat dengan di apa beli kotoran ari-ari onta itu, Kanjeng Nabi mendoakan kepada orang-orang tersebut itu yang buruk-buruk, yang menyakiti langsung didoakan setelah Kanjeng Nabi sholat. Galak dan semuanya yang didoakan oleh buruk oleh Kanjeng Nabi itu, seingat saya mati pada saat perang Badar, mati kabeh yang menyakiti Kanjeng Nabi saat itu, mati saat perang Badar. Kala ora apa-apa jane, tapi sing apik ora usah lah, ngoten nggih. Kala dan itu jarang Kanjeng Nabi mendoakan buruk, sangat jarang sekali. Bahkan ada kesempatan membalas, Kanjeng Nabi tidak membalas. Dan itu sering, yang paling besar adalah ketika Kanjeng Nabi menaklukkan Mekah tahun 8 Hijriah itu. Sudah punya kesempatan beliau menaklukkan Abu Sufyan, menaklukkan semuanya. Kanjeng Nabi cuma mengatakan antumut tulaqo. Kalian semua sekarang terbebas, kata Rasulullah. Karena itulah banyak orang-orang Mekah dan sekitarnya melihat akhlak bagusnya Kanjeng Nabi, mereka berduyun-duyun masuk Islam. Kala wala taqulan ojo ngucap sapa sira. Ida asobathu ing dalem nalikane menimpa ing man, man adzaka. Ida asobathu ing dalem nalikane menimpa ing man, man adzaka. Apa musibah dan musibah? Ojo ngucap hadza bisababi adzahu li. Waya niki. Hadza utawi iki entuk musibah iku. Iku bisababi adzahu. Kelawan sebab menyakiti nih man limarang ingsun. Aja ngono sampean. Sampean patang ibadah misalnya lalu disakiti wong, bareng ngono ngomong, wah. Ketika orang yang disakiti terkena musibah, sampean ngomong, wah, iku sebab dhek nyakiti aku. Karena itulah cilaka dhek. Wah, kaya yo-yo wae. Nggih, misale ana wong nglamak nang sampean. Bareng ngono wonge kecelakaan tabrakan, bareng ngono sampean ngomong nang atine, utawa ngomong nang wong liya, iku gara-gara ngelamak nang aku. Delok sae tabrakan, makane hati-hati ya aja ngelamak nang aku. Malati aku iku, ya padha karo kucing malati. Ya Allah, gak usah ngoten, GR iki jenenge. Sopo ngerti kan to? Wong kabeh niku pun ditetapno karo Allah Taala kan ya, ora mesti. Kala sopo sing ngerti nek pancene iku kecelakaan sebab sampean, sebab nyakiti sampean, orang ono sing ngerti. Yo mek ketepaan wae celakaane setelah nyakiti sampean, ora usah kate digaduk-gadukno. Oh iya. Iku sik tas wae nyakiti aku teko mati. Nah delok saiki kecelakaan. Yo gara-gara nyakiti aku. Oh mboten asal koyo ngoten niku. Sombong dadine koyo ngoten. Wa afdalu minas sabri. Wa afdalu lan iku luwih utama minas sabri tinimbang sabar alal adha ing atase menyakiti, menahan apa jenenge al adha al afu utai ngapura anil mudzi saking anil mudzi saking wong kang nyakiti, wa du'a ulun dungakno apik lahu marang mudzi, wa dzalika utai mengkono-mengkono al afu wa du'a lahu iku min akhlaqi siddiqin, setengah saking akhlaki piro-piro sidikin wong sing tenanan ibadah menyang Allah Ta'ala, imani menyang Allah Ta'ala, iku min akhlaki sidikin, setengah saking akhlaki piro-piro sidikin ya, sing api ngapuro dunga no api ngatan ya, ini akhlaki sidikin. Kalau dan itu sangat sulit ketika kita disakiti orang, kita kok punya kesempatan balas gak balas, ini luar biasa nih. Ngapura saat disakiti ini sangat hebat. Dan itulah akhlaki sidikin para wali ini Allah Ta'ala. Nek disakiti mboten purun bales nyakiti. Wa uddalan ngitungo sopo siro. Umpamane sama disakiti sak deso, berarti sak deso gak ono sing menghormati sama ya. Iya saiki. Wa uddalan ngitungo sopo siro. iradul khulki ing berpalinge makhluk, berpaling angka saking siro, mbok itung nikmatan ing nikmat alaika kang ing atase siro, mirobika kang saking pangeran siro. Kalau orang-orang tidak menghormati sampean, alhamdulillah, ini nikmatnya Allah. Kalau orang-orang semuanya tidak ada yang peduli dengan kehadiran jenengan, alhamdulillah, iki nikmate Allah. Kok iso ngono piye? Ya, fa innahum. Krana seduni al-khalqi. Iku law aqbalu lamun ngadep sapa al-khalqi. Iku law aqbalu iku lamun ngadep sapa al-khalqi alaika ing atase sira. Rubbama syaghaluka. Mongko terkadang menyibukkan sapa al-khalqu ing sira. Rubbama syaghaluka. Kala mongko terkadang menyibukkan sapa al-khalqu ing sira anto'atihi saking taat, anto'atihi saking taat rabbika, anto'atihi saking taat rabbika. Lha tenan iki. Nek umpama wong-wong kabeh bentina sowan ning sampeyan, mulai isuk sampai sore sowan terus, wis jenengan gak kira iso taat nang Allah Ta'ala. Gak kira sempat ngajar santri, gak kira sempat dikir khusyuk kepada Allah Ta'ala. Mergane tamu ini mulai isuk sampai sore gak leren-leren. Gak ono tamu niku alhamdulillah. Makanya kemarin saya katakan bahwa Kiai Hamid Pasuruan ketika awal-awalnya beliau niku sangat apa instan ibadah zikir kepada Allah Ta'ala. Nek ono tamu beliau dawuh azab, azab, azab. Dan inilah menjadi alasan kenapa para wali niku tidak ingin diketahui kewaliannya. Ketika diketahui kewaliannya, mereka memilih untuk mati atau meninggalkan tempat di mana dia terkenal sebagai seorang wali. Mboten niku. Mbah Hamid Pasuruan nanti titip salam kepada salah satu tamu dari Kendal. Aku titip salam yo. Engko nek ana nek kowe ketemu Pak Iki, kula supinami. Kowe nek ketemu Pak Iki, kowe Pak sinten ya kula supinami. Kowe nek ketemu Pak Iki, anu salamku sampai. Orang itu kaget, lho. Kok iso Mbah Hamid salam karo wong iki? Padahal wong iku di sana terkenal sebagai orang gila. Ngoten. Sukanya berada di pasar, terkenal sebagai orang gila. Dia heran-heran. Pasti ini bukan orang sembarangan, kata si tamu itu. Kok sampai Mbah Hamid titip salam pada orang ini, wong di sana terkenal sebagai orang gila. Daerah Kendal. Lalu si tamu kembali ke Kendal. Di pasar yang biasa si bapak itu apa nongkrong, karena sebagai macak, sebagai orang gila, dia menemui orang itu. Ketika masih ramai di pasar banyak orang, dia tidak segera menemui. Ditunggu waktu sampai benar-benar sunyi, sepi, baru ditemui itu yang orang tadi, yang macak, orang gila. Assalamualaikum, kata utusannya Mbah Hamid yang dititipi salam. Ini si orang gila mendelik, ya, menatap tajam ya, kepada orang yang uluk salam, memelototkan mata, tapi dijawab, salam, terpasang. Mbah Hamid titip salam tenjenengan. Waalaikumsalam. Kurang ajar Hamid ini. Kurang ajar Hamid ini. Aku wis angel-angel nutupi awakku, saiki kok dibuka karo Hamid ini. Wis ya Allah, mulai saat niki kula mboten kepengin urip ing donya. Lho, ngoten niku. Sedo mboten. Ha? Niku mereka gak kepingin ketahuan pangkatnya. Nek ketahuan sowan kabeh sak sampean-sampean sowan. Makanya mereka ndak ingin bertemu dengan makhluk, karena ketika mereka bertemu dengan makhluk, orang-orang akan apa? Sibuk ngalap berkah sehingga dia enggak bisa taat dengan kepada Allah, enggak bisa dia khusyuk kepada Allah. Makanya mereka milih lari dari kerumunan masyarakat. Itu lho para wali kados koyo ngoten niku. Gak seneng nek dihormati wong, gak seneng nek ditekani tamu akeh, mergane gak sempat deres, gak sempat iki. Tenanan niku ya. Kala fa ini betulita, mongko lamun dicoba sapa sira, diuji sapa sira. Bi ikbalihim kelawan madhepe al-khalqi. Nek jenengan dikasih sama Allah Ta'ala musibah, musibah dihormati masyarakat. Musibah nih, bukan malah kita cari hormat. Ya. bihikwalihim kelawan madepi masyarakat wa ta'zimihim lan ngegungno ni masyarakat al-khalqi tadi wa sanaihim lan memujini al-khalqi kepadamu wa taruddutihim lan midir-midiri al-khalqi hilir mudiki al-khalqi sawane al-khalqi alaika ingatasi siro jenengan dikasih musibah karena Allah Ta'ala masyarakat ngegungno jenengan. Masyarakat memuji kehebatan jenengan, memuji ketaatan jenengan. Piye sikap kita fahdar mongko wetiyo sapa sira. Min fitnatihim saking fitnai al-khalqi. Wah, jenengan harus takut kepada fitnah ini. Tenan, itu fitnah. Iso-iso nek diagungno terus oleh seluruh masyarakat sak desa wae ngagungno. Maka sampean akan menganggap diri sampean paling baik se desa dan inilah benih-benih kesombongan telah muncul dan ini sangat bahaya. Fahdar min fitnatihim, nganggep paling apik dhewe nantinya. Dan ini adalah rasa sombong, nek wis sombong nanti kesulitan akan ya introspeksi diri khususnya ketika yang memberikan apa namanya nasihat adalah orang-orang yang dianggapnya tingkatannya berada di bawah dirinya. Wah, niki bahaya nih. Waskur lan syukuro sapa sira. Allahu ing Allah. Ketika kon syukur, dari sisi mana kita bersyukur padahal itu musibah? Alladzi mari ini alladzi rupani dzat satara kang nutupi sapa alladzi masawiyaka ing pira-pira keburukan sira anhum saking al-khalqi masawiyaka ing pira-pira keburukan sira anhum saking al-khalqi harus syukur kita alhamdulillah ya Allah matur nuwun jenengan telah menutupi keburukan saya dari makhluk seandainya makhluk itu tahu keburukan jenengan mereka tidak akan mau mendekati jenengan. Ketika makhluk itu tahu apa yang kalian lakukan ketika di tempat sepi, makhluk tidak akan mau mendekati jenengan. Ketika orang-orang yang sampean didik itu tahu apa yang sampean lakukan ketika sendirian, mereka tidak akan mau dididik jenengan. Wah, ngoten alhamdulillah Allah Ta'ala telah menutup keburukan kita. Kalau Allah nutup keburukan di dunia, alamat di akhirat keburukan itu juga ditutup. Artinya alamat keburukan itu tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka nih jenengan dungo mawon, jangan sampai ya Allah keburukan kita itu engkau buka kepada masyarakat. Karena alamat nek dibuka nang dunyo, nang akhirat bakal disiksa kan Allah Ta'ala. Kala thumma in khasyita. Nek jenengan wis terkenal saiki yo, terkenal kuwabeh nyedhik jenengan. Kuwabeh kepingin ngalah berkah sing jenengan. Piye saiki? Thumma in khasyita. Nuli lamun wedi sapa sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira minat tasannuhi saking gawe-gawe wa tasannuhi lan wa tazayyuni lan berhias lahum krono al-khalqi wal istighali lan sibuk anillahi saking Allah sibuk saking Allah berarti menjauh dari Allah bimukhalatatihim kelawan serawung al-khalqi bimukhalatatihim kelawan serawung al-khalqi fatazilhum mongko ngedono sapa sira al-khalqi mongko ngedono sapa sira ing al-khalqi wa aghliq lan nutupo sapa sira babaka ing pintu sira anhum saking al-khalqi wa akhliq lan nutupo sapa sira babaka ing pintu sira anhum saki al-khalqi kalau engkau takut orang-orang menghormati sampean semuanya sowan kepada sampean takut sampean nanti melakukan sesuatu karena makhluk beramal menghias diri ngapik-ngapikno awak tapi krono makhluk dan sampean takut nanti sibuk sehingga meninggalkan Allah Ta'ala maka tinggalkanlah makhluk itu tinggalkan saja silakan sampean menyingkir dari tempat itu ya menyingkir saja dari tempat itu supaya nanti kalian benar-benar amal ikhlas bukan krono ngapik-ngapik no amal tapi krono makhluk lho ngoten kalau mergane orang itu senang dihormati kalau sudah dihormati maka dia berusaha bagaimana agar penghormatan masyarakat itu tetap terjaga dan itu salah satunya menurut orang-orang ya dengan cara menjaga image-nya lho ngoten nanti sehingga dia nanti akan melakukan apapun tapi lil khalqi bukan lillahi ta'ala ngoten dadi ini ya toh jaim nanti jaga image tapi tujuannya lil khalqi bukan lillahi ta'ala ini bahaya nih ada unsur riaknya nanti ya, ada unsur pamitnya kepada makhluk. Jadi coro umpamane apa pidato di api-api no digawe-gawe lah ngoten niku supaya dianggap terus. Nah, ini jenenge liria lil khalqi bukan lillahi taala. Kala iku jenenge tasanuk wa tazayyun lil khalqi. Niki bahaya, bahaya ini kanti tidak ada unsur keikhlasan ngoten. Wis tutup saja pintunya. Gak usah sekarang melayani tamu. Dan Mbah Hamid sering tamu banyak itu di Mbah Hamid Pasuruan. Mulai pagi sudah tamu itu banyak, dan memang waktunya Mbah Hamid itu nemoni tamu pagi sampai jam 11. Setelah itu ndak wis, sampai sore ndak sudah. Zikir kepada Allah taala. Terus wong kamari dekat kok karo ruang tamu niku. Niku terus serius e wong kula dere semerap bala Mbah Hamid sedo kula tasih umur pinten niku sakulan apa pira. Niku cerita-cerita yang ingkang sawan teng Mbah Hamid Pasuruan. Jadi ya kadang enggak ditemoni, memang banyak tamu dibiarkan sama Mbah Hamid walaupun pakai serban orangnya. Walaupun pakai apa namanya? Wah. Kayak-kayak apa misalnya kiai besar, enggak ditemoni sama Mbah Hamid. Yaitu fa'tazilhum, ya mungkin ya Mbah Hamid sudah ingin dengan Allah taala sehingga enggak ingin sibuk dari Allah dengan cara melayani nopo para tamu itu. Ya ono waktune dhewe memang ada, tapi setelah jam itu walaupun ada orang bergerumbul tidak akan ditemoni oleh Mbah Hamid. Kala itu cerita salah satu apa kiai yang ada di sana. Kala dia kepingin ketemu Mbah Hamid. Sowan teng Mbah Johari, Mbah kula badhe sowan Mbah Hamid. Jadi Mbah Johari gurune waktu itu ya wali pisan. Kowe ojo berangkat isuk sore-sore wae jarene. Padahal dhek ngerti yang si santri tadi jam bertemu Mbah Hamid itu pagi hari. Tapi kok malah Mbah Johari dawuhe kowe ojo isuk tapi sore wae nek kepengin ketemu Mbah Hamid. Tapi dia enggak patekan, wong dhewe sudah apa tahu jamnya kan ya. Maka malam berangkat sampai Pasuruan pagi. Tenan pagi mau sampai jam 11 tamu enggak pernah ditemoni. Waduh, bener dawuhe Mbah Johari. Jarene si santri niku. Bener dawuhe Mbah Johari. Kongkon sore-sore. Lah, jam 11 biasanya kalau Mbah Hamid enggak keluar, maka setelah itu enggak keluar sudah. Tapi tetap si santri ini setelah sholat duhur dia tetap berada di ruang tamu sama pelayannya Mbah Hamid. Santrinya diusir, "Kang, wis ora usah rene, gak ira ditemoni." Ngale dia. Tapi pikire, Mbah Johari pasti bener. Nyelindut marang mlebu maneh nang ruang tamu. Katane, "Diusir maneh, Kang. Gak kira ditemoni karo Mbah Hamid, rono mule." Mule, metu dia. Mbah Johari pasti bener. Mlebu maneh ketika apa pelayannya apa namanya sedang lengah, masuk dia ke ruang tamunya. Setelah itu moron dilalah waktu dia sendirian di sana, padahal di ruang di sana di luar banyak yang nunggu tamu-tamu itu. Mbah Hamid buka pintunya. Keret, mek lak, mek tangane tok ditokno. Ngeten tok. Salaman langsung ayu itu. Ya orang si santri tadi lari langsung dicium tangannya sama Mbah Hamid, ditarik. Set nang jero kamar. Dipeluk cukup-cukup. Metu mari. Hah? Yang lain rode mlebu, mlebu pisan tapi kadung ditutup karo Mbah Hamid. Bener Mbah Johari. Lah katen. Podho wali ini memang ini. Podho wali ini tiyang kali ini. Sing sitoke terkenal banget sing Mbah Johari mboten patek terkenal nek waliullah, tapi Mbah Hamid ngakui nek beliau sebagai waliullah. Gala Mbah Hamid ndak mau ya tamu sak menukee dan kemungkinan wah ya Allah, luar biasa wong. Kaya ngoten niku ya. Masyaallah kok iso. Nek wong sakniki kita malah kepingin terkenal. Nek iso pasang pengumuman. Kalau buka layanan SMS. Ya. SMS center umpamane. Fatwa center, ayo silakan hubungi. Pertanyaan apa saja hubungi nomor sekian-sekian. Ustaz sopo akan menjawab seluruh pertanyaan Anda. Walah, cek gayane pon. Kalau nek niate apik ya ora apa-apa, tapi yo hati-hati ya cok kepengin terkenal ngono. Galak ya ora apa-apa jane ngoten niku, tapi tinggal hatinya yang dijaga. Jangan sampai ingin dihormati orang. Kalau wa illa namun ora nek gak iso sampean. Kalau gak bisa sekarang nutup lawang gak iso ya mergane tamu maksa ketemu piye wa illa farik monggo ninggalno sapa sira. Fariq mongko ninggal no sapa sira al maudi'a ing panggonan Allah. Alladzi urifta kang dikenal sapa sira bihi ing dalam alladzi maudi' ila maudi'in marang panggonan la du'rafu kang ora dikenal sapa sira fihi ing dalam maudi'. Lah iya. Pun tinggalkan tempat itu menuju tempat yang di mana di tempat itu jenengan tidak dikenal sama sekali. Kala dan itu pilihan para wali. Wes Al-Qarni ngoten, Jon. Wes Al-Qarni. Wa kun lan ana sapa sira iku mu'athiron, iku wong sing milih lil humuli marang ora terkenal. Jadi pilihlah jalan humul. Nah, ya. Faron tur wong sing melayu minasyuhrati saking terkenal wa dhuhuri lan tampak. Ojo sampai milih terkenal, milih tampak, ya Allah. Kecuali Syekh jenengan sudah memberikan izin. Sekarang waktu sampean dakwah, sret baru sampean jalan. Tapi sing ikhlas, nek guru ngekei izin ojo wis lah. Makane nek sik duwe guru sing apik apa-apa iku tanglet teng gurune. Pak Yai terus pundi niki kula ngeten-ngeten-ngeten. Cara jenengan sae mboten. Nek nggih ya jalan, nek mboten-mboten. Makane santri niku harus bener-bener apa jenenge pasrah total kepada gurune. Sebenarnya begitu. Apa-apa kudu taren dhisik istilahnya. Taren itu tawar. Terus putih niki saya nopo mboten. Kula ditawari kengken ngajar teng mriko. Nek jare gurune ojo ya ojo. Nek gurune mengatakan monggo ya monggo. Kala mergane iku dadi terkenal nggih. Ngene dadung terkenal wis ilmune padahal masih segitu, sudah merasakan nikmatnya dihormati masyarakat gak gelem ngaji maneh. Ngoten. Padahal dhek belum waktunya untuk ke sana. Dan iki bahaya nanti. Kala fa inna fi mongko setuhune iku tetep ing dalam al-humul apa jenenge keliru-keliru fa inna fihi mongko iku tetep ing dalam terkenal ya terkenal al-fitnata fitnata ya al-fitnata fitnah wal mihnata lan cobaan yo ojo sampai jenengan seneng terkenal itu cobaan gede. Cobaan gede ini piye setunggal nek wong kepingin terkenal DE pasti berusaha melakukan apapun supaya dia terkenal dan itu jelasnya dia amalnya bukan lillahi ta'ala tapi lil khalqi wali terkenal. Kepingin terkenal, kepingin dihormati wong. Kaya ngeten iki mboten wonten roh ikhlase. Ngeten. Wong nek sing pertama kepingin terkenal iku padha karo nek cara hikam, padha karo orang menanam tapi ditanam menanam biji di atas apa namanya tanah. Kalau seandainya dia mempunyai keuntungan untuk tumbuh, ya pasti tumbuhnya tidak akan kuat mengakar, ya toh akan mudah roboh. Kalau sampean menanam jagung, jagung diletakkan di atas tanah, iki untung-untungan. Kalau tidak dimakan ayam, bisa tumbuh. Kalau dimakan ayam, jadi tai deh, ya toh. Podo karo wong sing kepingin terkenal, guru ngopo-opo pengin terkenal, guru nih guru ngizini moro kepingin terkenal deh. Podo karo dia menanam biji. Diletakkan di atas tanah. Kalau tidak dimakan ayam untung. Kalau dimakan ayam wassalam sudah. Ilal liqa dadi tai. Ngene mboten? Dadi tai. Tapi kalau dia selamat dari patokan ayam, nanti dia tumbuh seandainya bisa tumbuh. Itu kalau kena air, kalau enggak kena air mati dia tetap enggak bisa tumbuh. Kalau tumbuh kena siraman air, tumbuhnya tidak akan bisa kuat, ya. Kalau enggak kuat kena terjang angin sedikit roboh dia. Sama dengan santri kok awal-awal terkenal, kepingin terkenal mulai awal, wah niki gampang roboh kok ngeten niki. Makane tutupi potensi sampean pertama ya. Ojo diketor masyarakat, jangan dulu. Jangan kesusu tampil ya. Ojo di mekodim istilahnya. Selalu kepingin maju wae. Ojo nyantes sih, durung wayahe. Engko nek kiai ini wis memberikan isyarat berarti ini sudah waktunya. Kalau belum jangan. Ngeten ya. Kala itu bahaya. Jadi lebih baik kita tidak terkenal daripada terkenal. Para wali niku memilih mboten terkenal. Uwais Al-Qarni. Niku teng Sahih Muslim disebutaken niki cara kita ngikuti Sahih Muslim, Uwais Al-Qarni niki tabi'in sing paling mulia, ya. Tabi'in sing paling mulia kan memang khilaf, ana sing ngarani jere Hasan Basri, ana sing ngarani Uwais Al-Qarni. Tapi nek delok hadis sing menyebutakan apa keistimewaan Uwais, bahkan Sayyidina Umar saja disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk meminta doa kepada Uwais, maka kita tahu bahwa tabiin yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Nggih, Uwais itu asalnya Yaman. Ya. Jadi Sayyidina Umar nek ana tentara-tentara Yaman datang pasti takon ngeten. Afikum wes? Apakah ada wes? Lah nek wes ono maka dipanggil. Kamu wes? Naam. Min muradin tsumma min qoran? Dari kabilah murad lalu dari kabilah qoran? Naam. Abika barasun? Apakah engkau dulu pernah kena penyakit kusta lalu disembuhkan oleh Allah Ta'ala, kecuali maudhi'ah dirhamin, kecuali hanya satu dirham yang belum sembuh? Naam. Alaka walidatun? Naam. Baru dijawab oleh sinten namene Sayyidina Umar, dulu Kanjeng Nabi pernah bersabda, nanti di antara kalian akan datang orang yang namanya Uwais, dia begini, dia asalnya dari kabilah Murad, lalu dari kabilah Qoron, dia punya penyakit baros, tapi disembuhkan oleh Allah Ta'ala kecuali maudhi'a dirhamin, kecuali sekedar satu dirham yang gak sembuh, tetap berwarna putih. Nah, dia punya orang tua perempuan yang mana si Uwais itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Uwais ini dawai Kanjeng Nabi, lau aksama Allah alallahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Kalau dia sumpah misalnya, ya Allah jadikan saya kaya, langsung kaya. Jadikan saya raja, jadi raja. Itu dawai Allah Ta'ala. Jarwi sinten Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi melanjutkan, kalau engkau ketemu dia wahai Umar, mintalah kepada dia agar dia memintakan ampun kepadamu, memintakan ampun kamu kepada Allah Ta'ala. Maka jari Sayyidina Umar, fastaghfirli, wes, mintakan ampun saya kepada Allah. Lalu Uwais memintakan ampun. Setelah itu ditanya Sayyidina Umar, kau mau kemana? Saya mau ke Kufah. Jadi siapa? Uwais. Karena dia sudah ini, sudah terbuka. Apa namanya? Status dia sudah terbuka. Saya mau ke Kufah. Nah Kufah tidak ada yang kenal sama dia. Saya mau ke Kufah. Gini saja, bagaimana kalau saya apa namanya tuliskan surat rekomendasi supaya nanti engkau berikan kepada apa gubernur Kufah, supaya nanti engkau dikasih uang dari Baitul Mal ya, dikasih bantuan pemerintah. Gimana? Ndak, katanya Uwais. Ndak mau. Wah, kalau sampean ya ah, monggo ini. Wah, ini fasilitas yang dinanti-nanti kan ngoten. Ini mboten purun Uwais, mboten. Uhibbu an akuna fil ghabra innas atau au kama qala. Saya lebih suka bergabung dengan orang-orang rakyat jelata katanya. Berangkat dia ke Kufah. Setelah dia berangkat ke Kufah, tahun setahun berikutnya ada orang Kufah yang pergi ke Madinah melakukan haji. Sayyidina Umar tanya kepada dia, kalian tahu orang yang namanya Uwais? Ya tahu Sayyidina Umar. Taroknahu rassal baiti. Kita meninggalkannya dalam keadaan miskin, rumahnya wah buruk, perkakas rumahnya jelek-jelek, tidak ada yang bagus. Sayyidina Umar ngomong ini. Dulu Kanjeng Nabi pernah bersabda, ya seperti tabdaya tadi, kalau engkau bertemu dia Umar, mintalah apa namanya kepada dia agar mendoakan kamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka orang ini yang disabdai oleh Sayyidina Umar pulang, langsung golek Uwais. Ketemu Uwais langsung ngomong, wahai Uwais doakan saya. Jerene orang itu tadi, jere Uwais, loh ya ana yang inti doakan. Wong inti baru datang dari Mekah, baru datang dari haji, dungone mandi lah kan ngoten kan. Maka Uwais ngelah, ndak kuwe sing doakan aku. Ndak Uwais, pokoknya aku dungano. Ndak wong kuwe sing baru pulang dari haji, ndak pokok aku dungano. Uwais paham. Lalu takon, kuwe ketemu Umar ta? Iya Uwais lah. Ketemu Umar berarti tahu diomongi Umar, itu gak no beres. Mari itu yang ngalih mana yang jenengi Uwais. Gak gelem gabung karo masyarakat, gak seneng dihormati. Lo kaya ngeten iki. Golek sing kaya ngeten iku angel lo ya. Gak gelem dihormati para waliullah niku. Kepingine dhek gak terkenal, mergane nek terkenal dhek sibuk nglayani wong, mboten sibuk zikir kepada Allah Ta'ala. Kaya ngeten iku. Bahayane terkenal niku kaya ngeten. Makane hati-hati nek jenengan dereng kuat, sik santri wae wis ora usah katik nang ndi-ndi ya, ora usah wis. Dipendem dhisik sing jero. Ya engko cara umpamane jenengan niku tumbuh, maka tumbuhnya akarnya sudah sangat kuat sehingga diterpa badai kaya apa wae nyantai kaya ngoten. Iya to? Kala fa inna fihil fisnatu wal mihnah. Kala ngendika sapa ba'du salaf, wallahi demi Allah, ma sodako ora temen Allah ing Allah sapa abdun kawula. illa ahabba. Kala ma sadaqallahu abdun illa ahabba. Kecuali seneng sapa abdun. Ma sadaqa ora wallahi ma sadaqallahu abdun illa ahabba, kecoba seneng apa iku jenenge illa ahabba, kecoba seneng sapa abdun alla yus'aro ingin ta ora diweruhi apa bimakanihi apa kedudukane abdun. Qala lan ngendika sapa akhir wong liya ma'arifu ora weruh sapa ingsun rajulan ing wong lanang ahabba kang luih ahabba ayya'rifahu nas ahabba kang seneng sapa rajul ayya'rifahu ing yen to ngenal ing rajul sapa anasu menungso illa dhahaba kecoba ilang apa dinuhu agamane rajul ayo waftaduha lan terhina sapa rajul. Memang salah satu ya, salah satu cara kita masuk thariqah niku harus menghilangkan ego, harus menghilangkan rasa apa ya, ingin dihormati, dan itu sangat sulit. Apalagi dia sudah terhormat, sangat sulit ini, sangat sulit Paul. Ada salah satu santri yang sudah dihormati oleh masyarakat santri ini. Kalau nggak keliru, muridnya Junaid al-Baghdadi. Kalau nggak keliru, muridnya Junaid. Nah, suatu saat dia itu bersama Junaid sudah kira-kira 30 tahun atau berapa lama banget nyantri karo Junaid. Kalau enggak Junaid ya Yazid Bustami. Kalau lu supin sama lihat malih teng Iqadul Himam Sarah Hikam. Lalu dia minta izin kepada gurunya. Saya sudah lama, gampangane ngoten ya. Saya sudah lama apa namanya? Sudah lama sekali apa meguru teng jenengan. Maka saya minta izin, saya minta nasihat, saya minta petunjuk, ngoten gampang. Tunjukkan saya ke jalan yang pas. Jerene sinten gurune? Kuwi ra kira kuat. Mboten, kula bener-bener pengin nasihat, pengin kaya jenengan. Kuwi gak kira kuat. Mboten jenengan tunjuk akan mawon napa perintah jenengan, pasti kula lakon. Ya wis nek kowe ngeyel ya bener saiki jenggotmu cukur. Jenggot sing dawa kok nyukur. Ini F bagi wong arep. Ya. Jenggotmu cukur. Cukur entek kok nyukur. Kok gundul kabeh entek. Saiki pakaian kebesaranmu itu jubah-jubah ganti. Ganti pakaian-pakaian yang sangat rendah. Pakaian-pakaian orang rakyat jelata ganti. Nomor 2. Sekarang silahkan engkau memakai kalung, tapi kalung dari polo. Jadi kau kan kalungan polo, kau yang wong edan tenanan. Sekarang engkau ambil wadah, lalu masukkan dalam wadahmu itu gampangane manisan. Sekarang silahkan engkau pergi ke pasar, lalu berteriaklah kepada anak kecil-kecil, siapa yang mau menampar saya akan saya kasih permen satu. Ayo, Rano, berangkat. Lah, saya mosok jenengan perintah kula kados koyok ngeten iki jarene lho ngoten iki. Nggih yo napa? Mosok jenengan tega perintah kula koyok ngoten iki. Wong kula kadung dikenal masyarakat pasar semuanya tahu kepada saya, hormat pada saya. Masa jenengan tega koyok ngeten iki? Mbok perintah liyane yo ora, yo iki sik jarene. Nek wis iki liyane tak dudui. Saya tunjukkan. Wah, mbok langsung liyane mawon. Kula mboten kiyen nglampahi niki jarene. Ya wis nek gak kuat liyane ya ora. Lho, ngoten niku. Kudu menghilangkan egonya dhisik. Mondok nggih ngoten. Guse aja digawa, ninge aja digawa. Nek iku cantolno sik nang omah nek kate berangkat. Cantolno sik baru wis. Nang pondok aja nggawa guse, aja nggawa ninge, aja nggawa habaibe misale. Lah ben teman-teman khidmah teng pondok. Nek mboten waduh ora karo-karuan mangke teng pondok niku. Tenan niku. Kala ya cantel lo dhisik ya engko. Engko nek digowo, waduh. Piye kongkon roan, lah mosok ning Gus kon roan rek. Ora pantes umpamane. Wala. Kala. Faslun ai hada faslun. Ya kudu koyo ngoten nggih. Jadi ojo dikenal no si nek durung wayahe terkenal. Kapan wayahe terkenal nek gurune pun sanjang. Ya wis, kowe saiki boyong oleh. Oh, berarti niku paman pun diizini. Ngoten. Pun diizini utawa takon gurune jenengan. Le piye, Kang? Nang omah wis buka pengajian durung. Lah iki berarti izin iki asline. Dereng kae. Ya kono tawa-tawa umpamane. Tawa-tawa wong ngaji kan ya ora apa-apa to ya. Ayo sapa sing gelem lho nek gak tawa-tawa piye sapa sing ngerti umpamane. Nek di mesti izini niki jenengan silahkan jalan tapi dengan cara atine dibersihno. Faslun ay hadza faslun. Wajtahid lan sungguh-sungguh sapa sira ayyuhal muridu he eling-eling murid. Fi tanzihi qalbika ing dalam membersihkan ati sira min khaufil khalqi saking wedi makhluk rasa wedi makhluk wedi nang pangeran wa minat tamai lan saking kepengin fihim ing dalam makhluk rasa arep-arep pemberiane wong nek kowe kepengin pemberian jaluk nang Allah taala fa inna dalika krana sedune mengkono-mengkono al khauf khaufil khalqi wa tamai fihim fa inna dalika krana sedune mengkono-mengkono khaufil khalqi wa tamai fihim iku yahmilun dorong apa dalik ala subuti ingatasi meneng meneng alal batili ingatasi kebatilan alal batili ingatasi kebatilan wa alal mudahanati lan ingatasi ngelemes-ngelemes mudahanan iku diam ketika ada kemungkaran dia tidak berani ngomong meneng lemes-ngelemes dan dia kayak mengungkapkan senang ya padahal itu mungkar iku jenis mudahana fidini ing dalam agama wala tarkil amri lan ingatasi ninggal perintah bil ma'rufi kelawan bagus wa nahi lan ninggal nyegah anil mungkari saking kemungkaran iki afat afat wedi makhluk afat kepingin penghormatan makhluk contoh begini afate wedi karo makhluk afate kepingin terhadap makhluk ini bisa mendorong kita untuk diam ketika ada kemungkaran ya. Mudahanah ketika orang yang kita ingini kebaikannya itu melakukan kemaksiatan. Ya. Contoh, ketika sampean kepingin jasa dari salah satu pejabat misalnya. Misal ya, sampean ingin dibantu oleh salah satu pejabat nih. Nah ini, jadi beri tomak misal, tomak fil pejabat, ya toh, tomak dalam pejabat, tomak terhadap pejabat. Kepingin dia bantu sama ya. Maka ketika jenengan melihat sang pejabat itu melakukan kemungkaran, jenengan akan diam saja. Tidak akan berani menegur. Karena apa? Nek ditegur dia marah, kalau marah dia tidak akan bantu sama ya. Nah, ini kebahaya nih. Kalau kita kepingin kebaikan orang ini. Ya, kepingin baik itu dengan Allah Ta'ala, orang usah kebaikannya wow. Ini bahaya nih. Dan ini sering terjadi. Ketika kita melihat orang yang apa namanya kita ingini dia melakukan kebaikan pada kita, maka kita tidak berani amar ma'ruf nahi munkar. Contoh umpama kita mempunyai organisasi ya, NU misalnya. NU ini satu organisasi besar, dia kepingin dibantu pemerintah misalnya. Maka suatu saat ketika pemerintah ini melakukan hal-hal yang sejatinya bertentangan dengan syariat, NU akan diam saja. Ya. Nggak berani ngomong, ini salah ini Pak Presiden, nggak berani dia. Karena apa? Dia ingin bantuan Presiden, dia ingin jatah menteri dari Presiden. Nggak berani dia ngomong, kok ngeritik nggak berani. Kalau ingin jatah menteri ya harus gabung karo Presiden, dia ngomong-ngomong ini. Nggak berani dia ngeritik, kalau ngeritik ya nggak akan dijadikan menteri dari partainya. Ngomong-ngomong ini gitu. Nah ini krono tomah tadi. Ilahiri waslah, itu tadi. Tapi iki cuma contoh ya, bukan berarti nanti orang yang mendekati pemerintah berarti tomah boten. Ini cuma contoh untuk menggambarkan hal ini buruknya kita itu kepingin tomah di dalam makhluk karena ini mendorong kita tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten. Kala contoh lagi wis, sampean ingin berbisnis dengan bos ini, ya. Ingin bisnis sama dia. Tapi si bos ini ternyata melakukan trik-trik curang di dalam memperoleh tender misalnya. Sampean tahu kalau itu curang, menipu, menyogok, sampean tahu. Dan sampean tidak akan berani berbuat apa-apa karena juga sampean ingin kecipratan tender tersebut. Diam saja, pura-pura tidak tahu. Nah, ini bahayanya kata sesuatu. Kala wa kafalan yukubi sopo bihi opo bihi. Opo bihi wa kafalan yukubi opo bihi. Suku apa tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dzulan apane inone li sahibihi kadwi wong kang duweni tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wis cukup dia menjadi orang hino gak gelem nuruti perintah Allah taala mergani boten amar ma'ruf nahi munkar li annal mu'mina krana setune wong mukmin iku azizun wong kang mulya bi rabbihi kelawan pangerane mukmin. La ya khofu warati sapa mukmin wala yarju lan ora arep-arep sapa mukmin ahadan ing wong siji siwahu kang saliyane rabbihi. Mukmin sejatine ngoten, dia mulia dengan Tuhannya, tidak takut dan tidak mengharapkan selain Tuhannya. Makanya dia berani. Berani banget. Dulu ketika ada pemerintah yang apa namanya zalim, maka yang namanya Imam Nawawi tidak segan-segan kirim surat. Disurati nih apa rajane? Surati tenanan. Rajane marah dipanggil Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi juga tidak takut menghadapi kemarahan sang raja. Waktu Imam Nawawi berada di majelis raja, Imam Nawawi melihat kemungkaran-kemungkaran termasuk gambar hayawan ada di situ. Ya, gambar hayawan ada. Seingat saya ini Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi langsung mengatakan harus itu gambar hayawan itu harus dibuang, jangan sampai diletakkan di atas karena ini haram. Gambar nopo hayawan kan haram tuh ya. Nek fotografi piye? Ya iki benten ada pembahasan fihi nadzurun tawil ya, ada pembahasan yang panjang bahsun tawil warid. Nah, maka ini si raja agak marah ya. Hal-hal kesayangannya, patung-patung yang ada di sekitarnya kok di apa namanya sama Imam Nawawi kok diingkari, marah. Tapi apa yang terjadi? Imam Nawawi ketok keramati. Tapi ini ditolong Allah Ta'ala. Apa keramati? Hayawan-hayawan yang tergambar itu urip kabeh. Ya langsung wedi raja. Kita enggak takut ya. Maksudnya kalau menghadapi kemungkaran jangan takut. Ada salah satu ulama. Salah satu ulama ini punya donatur. Donaturnya dari India atau Pakistan. Kaya sakaya-kaya. Kaya banget. Suatu saat ulama-ulama ini diundang. Diundang ke rumahnya. Ternyata ketika masuk ke rumahnya yang sangat mewah itu, ini cerita guru saya. Barusan saja terjadi. Rumahnya itu ada beberapa apa namanya perhiasan-perhiasan kecil mahal yang terbuat dari patung hayawan. Apa yang dilakukan oleh ulama tadi? Langsung tanpa rasa takut, tanpa takut nanti bantuannya dicabut, dipecahi, tor, pecahi kabeh. Padahal itu barang mewah, ya, tidak takut nanti bantuannya dicabut, tidak takut dia nanti tidak dapat bantuan lagi setiap bulan, tidak takut. Wong iki amar ma'ruf, nahi munkar, pecahi kabeh. Tapi tuan rumah memarah, tidak marah, ini, ya, tidak marah tuan rumahnya, diam saja, memang salah kok. Nah, ini tidak takut. Ya, kalau dia takut nanti bantuannya dicabut, diam saja dia. Ya toh? Enggak akan berani dia memecahi yang hal yang semacam itu. Makanya marah, takut marah nanti si tuan rumah tidak akan ngasih bantuan lagi loh. Dulu saya pernah lihat siapa namanya? Yai Habib Taufik Pasuruan. Habib ya. Terkenal lek teng mriko ya Pasuruan Jawa Timur. Dan memang beliau enggak patek seneng pidato sih akhir-akhir itu. Karena memang sudah jadwalnya itu sudah sangat padat di sana. Pondoknya berapa? Saya tahu sendiri waktu itu. Waktu makan bersama setelah menemui Habib Salim nang Probolinggo. Ya, beliau ini termasuk orang yang enggak suka foto gitu loh ceritanya. Foto di pampang haram bagi beliau, apalagi foto pernikahan lanang wedok ketok ngoten niku. Wah, diharamno nek karo Habib Taufik. Lah di ruang makan ini di rumahnya kiai tamu. Oh, rumah kiai di Probolinggo, salah satu kiai Probolinggo. Di situ di ruang makan ada foto pengantin berdua gitu ya, pompong gede. Langsung disuruh menurunkan sama Bu Taufik. Itu turunkan itu, simpan saja di kamar. Turunkan. Ayo. Udah langsung ini, enggak takut beliau. Walaupun dia seorang tamu ya, enggak takut langsung pokoknya ono amar ma'ruf nahi mungkar. Ono amar ma'ruf dilakoni, nahi mungkar ya langsung dinahini. Tidak takut kok diapakno karo wong, tidak takut wong dia. Takutnya cuma pada Allah Ta'ala. Ya Allah, nek jerene nek setiap malam itu mubeng ya nang alun-alun Pasuruan. Nang nang pacaran Senen iki. Wah. Ayo nek kate jenengan iku apa jenenge niru. Pacaran alun-alun berduaan langsung diusir. Lah, seingat saya di depan Masjid Jami Pasuruan lho. Ini kan alun-alun tadi. Masjid Jami Pasuruan tempat makam Mbah Hamid. Seingat saya, setahu saya kalau saya di sana enggak ada itu wong berduaan lanang itu kalau. Setahu saya lho ya. Nek kula pas mriko niku mboten-mboten. Ya mungkin niku barokah Habib Taufik. Mboten niku. Ya langsung dia ngomong, "Eh, kalih." Mboten niku. Untung gak nggawa pecut ya. Nggawa penjali langsung gabu siji-siji. Ya Allah. Keran dhewe diblas niku. Luar biasa. La inna ya khaufu, tidak takut, tidak mengharap kecuali pada Allah Ta'ala. Wa in wasalaka ahadun lan lamun paring sapa ahadun wong siji min ikhwanika saking biro-biro saudara siro al muslimina kang Islam-Islam kabeh paring bima'rufin kelawan kebagusan dikeh hadiah sampean karo kancane min wajhin saking wajah segi thayyibin kang bagus halal fakhudhu mongko ngalapo sapa sira ing ma'ruf ingkun talamun ono sapa sira iku muhtajan wong sing butuh ilahi marang ma'ruf washkur lan syukura sapa sira Allah ing Allah apa kok syukur nang Allah fa innahu krana setune Allah iku al-mukti iku zat kang paring iku al-mukti iku zat kang paring hakikatan ing dalam hakikate bukan cuma Allah saja yang kita syukuri yang kita ucapkan terima kasih washkur lan syukura sapa sira man ing wong au sholahu kang numekakno sapa apa iku sinten Allah ing ma'ruf au sholahu kang numekakno sinten Allah ing ma'ruf ilaika marang sira ala yadihi melalui tangan iman ala yadihi melalui tangan iman min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Nah nek sampean dikeki wong ya trimo wae ngoten nek iku ketok halale trimo wae. Nek sampean butuh misalnya dan bersyukurlah pada Allah juga sampean harus bersyukur kepada orang yang memberi sampean ucapkan terima kasih minimal ucapkan terima kasih kepada orang yang memberi ya dan juga kepada Allah Ta'ala karena kalau kita tidak berterima kasih pada orang yang memberi juga kita tidak dianggap terima kasih kepada Allah malam yashkurin nas lam yashkurillah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia juga tidak syukur kepada Allah. Gala, kenapa kita kok harus bersyukur juga kepada orang yang memberikan pemberian itu kepada kita padahal dia cuma wasilah? Ya, ini nunjukkan orang itu punya kedudukan yang baik. Buktinya sama Allah Ta'ala dia dijadikan sebagai perantara. Berarti dia pilihan Allah karena tidak setiap orang bisa demikian. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wasilah itu dianjurkan dan wasilah itu mempunyai kedudukan. Iya bangga. Iya, jenengan tawasul berarti sing ditawasuli punya kedudukan apa mboten? Punya kedudukan dan Allah Ta'ala itu menghormati wasilah. Kalau Allah Ta'ala tidak menghormati wasilah tidak mungkin. Kanjeng Nabi kok dawuh mal lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak mungkin dawuh demikian. Berarti wasilah itu mempunyai kedudukan. Bukti ini orang tua dihormati krono wong tua ini wasilah kita urip neng dunyo. Guru dihormati krono guru itu wasilah kita untuk ilmu. Jadi Islam menghormati wasilah. Kala fandur mongko ningalon boleh. Kala wa ilam takun lan lamun oraono. Wa ilam takun lan lamun oraono ikulaka kadwisiro. Apa hajatun kebutuhan ilaihi marang ma'ruf. Fandur mongko ningalono sapa sira. Fa in wajadta mongko lamun nemu sapa sira. Al aslaha ingkang luwih bagus. Al aslaha ingkang luwih bagus likolbika marang ati sira. Nemu ahdahu ing mengambil ma'ruf. Ing mengambil ma'ruf ya fahudhu. Mongko ngambilo sapa sira ing ma'ruf. Kalau ente enggak butuh, dikasih orang enggak butuh, maka dilihat dulu. kalau yang terbaik itu ngambil, diambil saja. Ya, kalau yang terbaik diambil, diambil saja. Misalnya koyo apa yang terbaik itu diambil. Kalau nanti kita tidak ngambil, misalnya nanti ini digunakan untuk kemaksiatan atau diberikan kepada orang-orang yang ngelakoni kebid'ahan, kita ambil saja daripada digunakan untuk nyokong kebid'ahan. Atau kalau kita enggak ambil, digunakan untuk kemaksiatan, kita ambil saja digunakan untuk kebaikan. Auradahu utawa nolak sapa sira, auradahu utawa balekno sapa sira ing ma'ruf au aqlir. Auradahu utawa balekno ing ma'ruf fa in wajada al aslah liqalbika ahdahu auradahu. Niki atofi nang ahdahu. Auradahu utawa balekno ma'ruf, nolak ma'ruf ya faruddahu. Moko balekno sapa sira ing ma'ruf birifkin kelawan alus. Bihaitsula yang kasiru kelawan sekerine ora susah apa kalbul mukti apa atine wong sing paring apa kalbul mukti apa atine wong kang paring aja sampe dadekno wong ku susah. Fa inna hurmatal muslimi krana setuhune kehormatane wong kang Islam indallahi mumwi Allah iku azimatun iku agung iku azimatun iku agung. Ngeten maknane. Kalau sampean pikir-pikir, lebih baik saya menolaknya, maka tolaklah dengan cara yang sangat halus sehingga hati orang yang memberi sampean itu tidak merasa susah. Ngaten nggih? Karena apa? Menyakiti orang muslim itu tidak diperbolehkan. Kehormatan orang muslim itu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Carane piye? Dengan cara yang halus lah. Kayak dulu Mbah Hamid ketika di KMRC ya. Ketika di KMRC Mbah Hamid nolak. Kenapa ditolak? Ya versi Mbah Hamid mungkin layaknya ditolak. Tolaknya tapi halus. Nolaknya halus. Gini nolaknya. Anu saja, ini mobilnya jenengan letakkan di rumah jenengan mawon. Nanti kalau kapan-kapan saya butuh, saya akan nelpon jenengan. Dongon, niki nolak halus nih. Gua langsung moh aku. Buatan. Tapi ditolak secara halus. Ya. Kadang orang itu memberi ikhlas loh ya. Ikhlas banget. Engko nek gak diterima itu kadang sakit hatinya. Nah, mendingan ini diterima saja, ngoten niku. Karena dulu pernah memang saya apa namanya salah satu tamu ngomong kepada saya, "Kenapa sih apa yai kok enggak mau ya kalau saya kasih uang?" Oh, dia merasa susah, apa harta saya enggak halal yo, kok kiai enggak mau. Lah ngoten sampai ngoten niku. Dawuh teng kula tiyang niku. Lalu saya sampaikan pada guru saya, anu bah njenengan disukani niki njenengan anu mergane tiyang niku sanjang ngeten. Iya ta. Lho ngoten dadi wedi kaya apa dadi setelah itu setiap dikasih dia pasti diterima ngoten nggih. Khawatir orangnya nanti merasa sakit hati. Kati-kati kaya malah sakit hati. Tapi ono wong kadang nek pemberian ditolak iku malah seneng. Nah, iku ada. Maka sampean harus tahu. Geliat-geliat orang yang demikian itu harus tahu. Nggih. Oh iki nek ditolak iki jane malah seneng. Misalnya dhek butuh sebenarnya, tapi sungkan nek kee gak ngasih jenengan dhek sungkan. Maka tolak saja. Ditolak malah seneng dhek. Kata nek wah kena gawe sangu muleh. Ngono dhek. Makane hati-hati ya, sampean harus tahu. Sopo santri sing ngekek ini niku lillahi taala, karo jane saya sik butuh krana sungkan. Nek sampean tahu pemberian itu krana sungkan, wajib nolak. Wajib nolak. Rono isin, aduh kalau saya enggak ngasih ya malu ini. Masa yang lain ngasih saya enggak ngasih. Nah, pemberian semacam ini haram. Haram ya. Misale sampean berangkat mau ke pernikahan temannya. Yang lain semuanya ngadu. Sampean bladu aku enggak ngadu dhewe lah. Isin aku golek dhek kado. Ngadu semacam ini orang yang dikadui tahu kok dia isin, krono isin maka haram nerimo. Karena sebenarnya dia enggak rela ngasih itu. Ya kalau sampean ngasih jangan ngasih krono malu ya, kasihan temannya makan perkara sing haram nanti. Dan sampean ndak usah malu-malu lah. Mbawani berangkat ndak usah ndak kado ndak masalah. Nggih, monggo kado iku gak wajib. Sing sunah iku mangan nang undangan kono. Lho niki niku mangane iku hukume sunah, ngoten iki. Teko wajib mangan sunah, nek gak mangan lah kok malah gak enak. Nggowo kado ora wajib cama apik ngoten wae. Kala wa iya kalan wedya sapa sira waradda. Kala wa iya kalan wedya sapa sira warodal ing lan ing nolak lisyuhrati krana terkenal. Lisyuhrati krana terkenal. Ngene maknane? Jangan sampean menolak pemberian itu biar sampean dianggap orang lain sebagai wong sing zuhud, wirai. Wah, nek jenenge Pak Kiai niku niku. Weh, nek dikekei ra tau gelem lho ngono. Lah sampean gak gelem dikekei memang kepingine ngono. Dan dianggap wong sing wirai, wong sing zuhud. Lah lebih. Mendingan sampean ambil saja nek koyo ngoten niku. Iya, wis ambil saja wis beno wis. Sampai dicap misalnya, wah ini kemaruk duit misalnya. Ya bano. Sing sepenting sampai niatnya gak ngoten. Iya toh? Yang niat yang tahu kan Allah tanya. Biar saja. Mau niat. Daripada sampai nanti nolak, tapi supaya sampai dianggap oleh santri ini. Wah, guruku ini memang hebat. Lah ngoten ini. Ojo ngoten ini. Kala wal ahdalan ngalap. Tapi memang ada orang yang memang enggak mau nih, enggak mau tenanan. Jadi dikasih enggak mau bukan krono apa namanya dia kepingin dikenal sebagai orang yang enggak mau pemberian, enggak. Memang ikhlas dia enggak mau benar. Kasihan pada anak-anak, kasihan pada ini sehingga enggak mau dikasih-kasih. Dan itu ada. Guru saya termasuk. Kalau saya yang ngasih enggak pernah mau. Apalagi uang, wes kaya ora gelem. Nek kitab gelem ya. Ala mergane ya wis memang beliau suka kitab. Nek dhuwit wonten mbawa teko oma ndak tau purun ya. Ala ya tau saya anak yatim, yatim tuwa tapi. Ya tentu yatim wis tuwa ya. Kala lewong siang membiayai itu guru saya kok masuk saya kate apa ngekei apa-apa teng guru saya. Ya ndak mau beliau kecuali panenan sendiri. Wah niki saking sabin wonten baru purun. Kala wal ahda bisyahwati wal ahdalan ngalap bisyahwati kelawan syahwat. Ojo ngambil tapi krono sahwat, nuruti sahwat. Kala wala anta khudahu lan demi yakti utawi yanto ngambil sopo siro ing pemberian bisahwati kelawan sahwat. Kepingin memang iku khairun luih bagus laka kadwi siro min antarudahu tinimbang yanto nolak sopo siro ing pemberian min antarudahu tinimbang yanto nolak sopo siro ing pemberian li syuhrati supaya terkenal bisuhti kelawan zuhud wal ikrodilan berpaling anit dunia saking dunyo bisuhti kelawan zuhud. Zuhud niku benci dunia. Wal ikrodilan berpaling anit dunia saking dunyo. Tapi lebih baik sampean mau ngambil pemberian itu karena ada unsur syahwat, karena sampean kepingin memang dikei kok sesuai dengan keinginan. Wah kan semeneng sampean ya, kepingin tas misalnya, kok ono wong teko nggowo tas, ambil saja wis. Ya daripada sampean menolaknya supaya sampean terkenal wong sing gak seneng dunia. Ngoten niku. Wah, nek Pak niku memang gak tau gelem nek tak kei zuhud tenan. Dan nek tujuan sampean kepingin dikenal sebagai orang zuhud, maka lebih baik ambil saja walaupun pengambilan itu ada unsur syahwati. Kala anit dunia saking dunia. Kanjeng Nabi itu seingat saya selalu menerima pemberian, tidak pernah menolak. Kecuali itu sedekah ya, Kanjeng Nabi tidak makan sedekah. Haram Kanjeng Nabi makan sedekah. Kalau hadiah pasti diterima oleh Kanjeng Nabi. Kala wasodiku utawi wong kang temen, wong sing temen ibadai imani kepada Allah, ikulah yang tabisu ora serupa alaihi ing atase sodik apa amrun perkara. Salah satu lagi supaya orang yang memberi itu tidak kecewa ya, walaupun tahu pemberian itu misalnya enggak baik, sampai ambil saja, tasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kanjeng Nabi dikasih pakaian sutra, laki-laki tidak boleh pakai sutra, ya diterima sama Kanjeng Nabi kok, diterima itu sutra. Lalu dikasihkan pada Sayyidina Umar. Umar protes, Kanjeng Nabi diwingi mawon jenengan mboten ngangsali gawe sutra, tapi kok malah disukakaken kula niki dos pundi? Iki tak kekno kuwi enggak supaya mbok nggo. Kekno wong-wong kono sing oleh nenggo. Dikono wong kafir karo Sayyidina Umar. Jadi lebih baik diambil saja supaya orang yang memberi tidak kecewa. Mengecewakan orang mukmin niku wah, gak enak rasanya. Mbah Hamid ngoten. Nggih. Pasti ya, pasti apa namanya? Diterima itu. Suatu saat uang yang diterima itu sama Mbah Hamid diperes langsung jadi darah. Masya Allah. Niki yang cerita wonten nih masih hidup. Dia tahu dari orang yang tahu. Diperes jadi darah. iki duit gak patek bersih lho ngoten niku ha sampean iso ta wasadiq la yatalbisu la yaltabisu alai amrun wong sing tenanan bisa tahu ini makanan halal ini makanan haram. Dulu ada seorang ulama kalau makan makanan haram tangannya enggak bisa jalan. Nanti ngambil enggak bisa dia. Alamat ini haram. Ya tadi. Jadi mau ngambil enggak bisa ini tangannya. Oh ini haram berarti. Ngoten niku. Masyaallah. Nah, kita kan buat-buat saja itu. Halal haram enggak bisa membedakan. Gala. Si Abdul Qadir pernah waktu itu dihadiahi apa namanya apel sama seorang gubernur kalau enggak dulu. Pak Hamid enggak mau makan apel itu. Maka ini kecewa, agak kecewa itu gubernur. Kok enggak dimakan Pak Hamid? Sama Pak Hamid diambil apel itu. Diperes langsung jadi darah dan nanah. Sama sapa jenenge? Si Abdul Qadir bukan Pak Hamid. Sama si Abdul Qadir. Ngene iki lho, mosok katembok kena aku. Baru sadar re. Panganane ora patek halal. Oh, maknane kesuk-kesuk ning kek ya aku ya kudu sing halal. Hati-hati ngoten iki. Kala wala buddha. Wala buddha lan ora kena ora. Mbah Hamid nek nolak niku halus banget. Nih, supaya yang ditolak itu tidak merasa kecewa. Nah, dulu ini cerita antik, antik luar biasa. Saya waktu Masjid Pasuruan Al Anwar, Masjid Pasuruan Al Anwar kalau enggak salah namanya. Itu membangun menara, menaranya tinggi ya, zaman lihat itu. Membangun menara butuh 500 sak semen waktu itu ya, tahun 70-an atau berapa. Butuh 500 sak semen. Salah satu santri beliau yang sudah menjadi orang ya, pernah jadi DPR atau apa, itu meminta kepada bupati waktu itu surat rekomendasi ditujukan kepada pihak semen Gresik supaya mendapatkan nilai harga yang lebih rendah agar pembelian itu dengan harga yang lebih rendah. Lalu ternyata bupati, wali kota bupatinya, wali kota Pasuruan itu setuju untuk membuat surat. Lalu si Gus Zaki ini sanjang kepada Mbah Hamid, Mbah alhamdulillah Mbah, niki semen yang 500 sak itu insya Allah mudah karena saya minta surat rekomendasi pada wali kota untuk diberikan kepada pihak apa namanya semen Gresik supaya nanti pembeliannya itu tidak terlalu mahal. Bupati ini gelem, wali kota ini gelem, ki jarene Mbah Hamid. Purun Mbah, yo alhamdulillah ki wis enak nek ngene. Ngoten. Bon, isuke diceluk wis iki. Anu ki ora usah ki, ora usah surat bupati-bupatian ki, ora usah katik surate wali kota barang. Semen 500 wis ono jare Mbah Hamid. Nolak secara halus. Ono iku teko ndi? Mbah Hamid dhewe sing beli. Tanpa surat sakti dari wali kota. No niku nggih, menolak secara halus. Ngoten niku. Kala sering ya nolak secara halus niku. Tapi ya sampean harus tahu sendiri kalau ditolak secara halus aja ngeyel. Ngoten ya nggih. Harus tahu itu. Oh, berarti gak gelem. Oh ya harus tahu sendiri. Gala rencang kula nate niku ngelamar tiyang, anak iki yae dilamar. Nekat dene. Padahal ora patek pinter. Cuma dhewe ya anak iki yae ngoten lho ya. Dilamar. Oh anu, larene tasik sekolah. Larene tasik sekolah. Nggih, mong tasik sekolah, sekolah diniat, tapi pun waktu nikah kan. Larene tasik sekolah. Dek ngeyel wis kadung seneng. Mungkin okay, buat nopo-nopo, kulo tenggo jadi ini lo repot lagi, gak paham nih ditolak. Ya Allah, ya kasihan ditolak tenan. Walaupun setelah itu lulus dijaluk, ya tetap ditolak. Gak tahu, mau ngawal nih apa jadi nolak secara halus. Ya, sekolah ini kan bahasa halusnya kan ya. Aslinya ya es kue itu gak pantas loh kan. Gitu enggak. Ya wis guys. Kayak ngaten niku tapi kadung seneng ya terus wae tapi ya tetap ditolak. Kala itu bahasa secara halus ngoten. Wong jeneng ya. Kula tenggo gak paham dek nek ditolak. Kula tenggo walaupun sampai lulus dek. Lho, gak paham nek ngene. Engko nek wis lulus ya gore alasan liya. kan nggih. Pun anu niki tasik badhe anu male Qurane dereng mantun. Iku jane nolak alus niku. Ora usah kate ditenteni nek golek liyane sak akeh. Kala wala buta lan ora kena ora. Ayya ja'ala lahu rabbuhu nuran. Kala wala buta lan ora kena ora. Ayya ja'ala saking yen ton dadekno lahu marang sodik sapa rabbuhu sapa pangerane sodik nuron ing cahaya fi qalbihi ing dalem atine as-sodik ya'rifu kang meru sapa as-sodik bihi kelawan nur ma ing perkara yuradu kang dikarepno apa ma minhu saking iku jeneng as-sodik minhu saking iku jeneng as-sodik wala faslun ay hada faslun wa min adri syai'in lan iku setengah saking luweh bahayanine perkara alal muridi ing atase murid talabuhu utawi goleke murid lil mukasyafati marang pira-pira kasef paling bahaya nih tujuane dhek tirakat kepingin itu kasef kepingin weruh misalnya ruh-ruh yang berterbangan kepingin weruh hakikote perkara kepingin ruh ngeten-ngeten niku bahaya niku membahayakan wastiyahu lan kepingine murid ilal karomati marang piro-piro keramat jadi dhek kepingine keramat ya poso ben iso ngawang ben iso miber ngoten niku ben iso lempit bumi ngono niku cara nyopir sing asale 3 jam 4 jam sak menit teko Kang Bun lempit bumi Kanjeng Nabi ora usah tirakat enggak ada lempit bumi Kanjeng Nabi niku. Ngala niku termasuk faedah apa jenenge keistimewaan Kanjeng Nabi. Ka'anna mal ardu tuswa. Tuswalah kaya-kaya bumi ku dilempit karo Kanjeng Nabi. Tadi Kanjeng Nabi nek jalan niku ketok piyanter banget. Sahabat kate nututi iku kepayan sampean. Ngoten. Kaya-kaya bumi dilempit karo Kanjeng Nabi. Ngala ora usah wa khawarikil adati. Lan piro-piro perkara kang nulayani piro-piro adat. Ngono. Dai tirakat ya poso pati geni umpamane ya ngerti poso pati geni jenengane ya orang ngomong 7 tahun misalnya apa tujuane satu misalnya biar dia bisa nek dibacok muni ting bacok ting ngoten wah ya baku dipangan ndak apa-apa ngoten kalau disantet mendal umpamane ditabrak mobil sing rubuh mobile niku lho wonten lho nggih tirakat model kok wonten kathah kathah banget nggih utawa kepengin aji brojo musti waduh ngerti sampean ya niku aji-ajian semacam itu kathah kalau kepengin iki ilahiri semar mesem misale ilmu khas Banyuwangi semar mesem ya tenan niku mungkin tidak jarang yang tahu tapi itu khas Banyuwangi ya semar mesum itu bahaya duwe iku klepek-klepek wong edok nang sampean ha kala ora usah ngono-ngono kuwi ora usah kate golek keramat ora kate golek khawarikul adat iku berarti ibadahe nang Allah boten ikhlas boten nonton faedah niku sik kathah lho keramatan-keramatan nek Jawa Timur kathah sekali banyak sekali lakoni ngene ben iso mencolot kali wombo dipencoloti wes ngoten niku kula sik kathah alah cuma aku gak iso ngoten li annaha la tadharu dan memang gak seneng gak oleh karo guru kula belajar ngoten niku piye kala li annaha la tadharu li duhuriha pun nggih dadi ora usah kate golek keramat iki bahaya wali niku mboten wonten lho ya sing kepengin keramat iki kon mboten mboten wonten dan kadang keramate wali ketok itu mboten nyongko-nyongko moro ketok ngoten niku. Nek jenengan kok moro-moro ketok jenengan keramat ya cuk diomong-omongno simpen wae. Keramat pisane sak bantul weruh. Wah diomong-omongno. Wis ora usah disimpen iku bahaya kok nek diomong-omongno jenengan mboten kiat. Nek mboten kiat kesuk-kesuk ora tekon nek keramate. Ngoten niku. Gala ora usah. Dadi nek iso nek entuk keramat langsung diguak. Jaluk dicabut. Nggih, wonten ulama wali niku semerap dikasef karo Allah. Ini kasef. nek wong lakoni dosa, ini ketok dosane apa ketok dhek. Mboten. Dadi ketemu jenengan niki kula, iya, ra piye dhek, ra gidik-gidik terus. Roh maksiate iku apa? Iki apa? Ngerti dhek niku. Maka dia enggak kuat, ya Allah, saya minta agar keramat semacam ini engkau hilangkan, ya Allah. Dihilangno karo Allah. Ya suudon tok, ya gak suudon ya. Memang iya kenyataan demikian. Nah, bahaya nih, malah raena. Mendingan kita enggak roh apa-apa, roh-roh makhluk itu kabeh dalam keadaan api, ngoten kan lebih enak toh. Daripada kita sering ngelek-ngelek wong. Kala, jadi wonten sampai-sampai Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ahtas. Habib Muhsin apa bin Abdullah Al-Ahtas ning Bogor niku. Dia punya keramat bisa melihat sejatine wong. Sing kera ya ketok kera, sing babi ya ketok babi, sing anjing ya ketok anjing. Maka beliau enggak mau keluar rumah. Karena ben keluar rumah apalagi waktu di masjid, semuanya yang di masjid berubah menjadi kera, berubah menjadi anjing. Ngoten niku. Dia bisa melihat, ya masa bisa saya sholat bersama dengan anjing, bersama dengan babi, ya enggak bisa saya sholat kan, ya kan? Maka dia enggak pernah keluar rumah. Karena selalu melihat hal yang demikian. Bukan malah diomong-omong no, hei anjing-anjing, ngono kalah, boten nih, malah ditutup-tutupi. Kalah lian nahala tadharu, wahia utai keramat karomah iku lan tadharu, iku ora tampak opo karomat lagu marang murid, madama ing dalam selagi ni langgeng sopo murid, iku mustahian, iku kepengen liduhuriha marang pertelane keramat. Selama si murid itu kepingin dia keramat, maka tidak pernah mengalami keramat. Li anha kronos itu ni karoma, ikulah tadharu. Orang bertelok opo karoma, ilah ala yadiman, kecuali ingatasi tangane wong. Yak rohuha kang gedeng sopoman ing karomat. Walayuri tuha lan ora ngarepno sopoman ing karomat. Khaliban ing dalam kabrai, khaliban ing dalam umumnya ya, keramat itu enggak akan tampak bagi orang ya, yang ingin keramat. Dan keramat itu biasanya tampak pada orang yang enggak kepingin keramat, malah keramate keto. Waqot takohu lan terkadang tumibu opo karomat lilato litowa ifa marang piro-piro golongan minal maghrurina kang saking piro-piro wong kang ditipu. Istidrojan krono ngelulu, ngelulu itu merusak dengan sedikit demi sedikit. Istidrojan krono ngelulu, ngerusak sedikit demi sedikit, sehingga yang dirusak tidak kerasa kalau dia dirusak. Lahum marang ikut al-maghrurin wabtilaan lan menguji lido afatil mu'minina marang piro-piro lemai piro-piro wong mu'min. Kala lido afatil mu'minina marang biro-biro lemai, biro-biro mukmin, minhum saking maghrurin. Terkadang sebagian orang ketok keramati, tapi ini tujuannya Allah Ta'ala ngasih dia keramat adalah istidraj. Istidraj itu merusak sedikit demi sedikit, sehingga dia sombong nanti. Sombong dengan keramatnya, sehingga dia enggak merasa bahwa itu merupakan bentuk siksaan Allah Ta'ala, supaya dia semakin jauh dari Allah. Dia enggak ngerti istidraj istilahnya. Kala wahiyah fi haqihim ihanatun wa hiya utawi karomat fi haqihim in dalam haqi al-maghrurin al-maghrurin iku ihanatun biro-biro ngino walaisat lan ora ono apa iku jeneng karomat iku karomatin iku biro-biro keramat. Nah, ya toh iku padahal itu penghinaan. Gampangane ngeten ta ya, umpama ono seseorang yang gak layak memperoleh gelar, gak layak memperoleh penghormatan, lalu kok dihormati? Kira-kira itu bentuk penghormatan apa penghinaan? Penghinaan itu. Umpama gampangnya ngeten lah ya. Jenengan masuk dalam apa namanya undangan. Undangan itu kiai-kiai besar semuanya. Di situ ada tempat yang paling tinggi khusus kiai yang paling mulia. Misalnya umpama teng Indonesia umpama kaya to Habib Lutfi, kaya to Kiai Haji Maimun Zubair, kaya ngaten niku. Sampai teko duduk-duduk monggo kiai, monggo jenengan sing teng mriko. Ngaten niku. Ini penghinaan apa penghormatan? Penghinaan pada jenengan. Lah wong jenengan duduk sapa-sapa kok moro-moro didelen dhuwur tempat paling tinggi milih Habib Lutfi. Ini menghina ini. Ya. Lah jenengan mboten iso apa-apa. Moro-moro disebut karo wong-wong al-alim, al-allamah, al-arif billah. Umpamane di RS Sang Hidup, umpamane. Ah ini jadi bukan apa namanya memuji Sang itu, tapi malah mencela Sang itu. Paham no mboten jenengan? Galak. Itu ya. Lah kok ana wong gak pantas oleh keramat kok ditampakno keramat, ini bentuk penghinaan pada orang tersebut. Wahia fi haqihim ihanatun innama takunu angin pestine ana apa pira-pira keramat iku karomatin pira-pira keramat ida dhaharat ing dalem nalikane tampak apa karomat ala ahli istiqomati ing atase ahli istiqomah. Nek istiqomah kaya Mbah Hamid lha kok dhewe niku nek wiritan mawon kedatangan tamu dawuh adzab adzab adzab gak seneng kedatangan tamu. Lah kok mari ngono Mbah Hamid ketok keramat iki maklum iku bener-bener keramat. Lah nek ana wong moro-moro ora tau istiqomah ngaji, ora tau istiqomah wiritan, ya ora tau salat kok moro-moro ketok keramate ya diblindes sepur ora apa-apa. Lah niki ya kudu lihat jenengan. Iki keramat tenan apa istidraj. Kala fa in akramaka mongko lamun mulyakno ing sira sinten Allah Allah ayyuhal muridu he eling-eling murid. Bisaikin kelawan suwiji-wiji minha kang saking karomat fahmadhu mongko mujiyo sapa sira ing Allah subhanahu alaihi ing atase sayyin minha. Ya wis lah nek jenengan kok dikei keramat, ya wis jenengan puji kepada Allah taala niku nek jenengan ketok istiqomahe lo ya. Kala nek gak ketok istiqomah ya sampean harus hati-hati apakah ini bentuk istidraj Allah taala. Wala takif lan ojo kandhek sapa sira alama ing atase perkara dhoharo kang tampa apa malaka marang sira. Wala taskun lan ojo condong sapa sira ilaihi marang madhoharo. Kala wala taskun lan ojo condong sapa sira ilaihi marang madhoharo. Nek ana kramate tampak jangan sampai jadikan apa namanya sandaran kramat itu, ojo condong. Biasae nek para wali niku nek pertekanan suluk ketok muka safai tidak diperdulikan. Contohnya lagi Al-Habib Guru Zaini Martapura itu dulu waktu dia suluk dia bisa mengetahui setiap tumbuhan itu berbicara kepada dia. Berbicara. Wahai Pak Zaini misalnya, saya tumbuhan namanya ini, fungsi saya ini. Ngoten. Saya tumbuhan namanya ini, fungsi saya ini. Ngoten niku. Nggih. Tapi enggak digubris sama Guru Zaini terus ya. Ya wong ini bukan tujuannya. Tujuannya bukan golek koyo ngeten iki. Nek tujuane golek koyo ngeten iki kan langsung dicatet. Apa mau jenenge? Fungsine apa? Lah ngoten. Esuk buka praktek pengobatan. Ngoten dadine. Ya oh iki kanggo stroke ya. Iki kanggo iki. Oh ndak. Tidak mau dia, karena ini bukan yang dicari. Bayangkan ya, tumbuh-tumbuhan itu berbicara. Saya niki namanya ini, fungsinya ini. Ngomong kabeh, tapi gak diperdulikan, jalan terus beliau. Lah nek mari ngono, yakifu ala hadza mandek, nggih, pas nang kene iki ya wis iku bagiane. Dia ndak bisa usul kepada Allah taala. Kala wala takif ma amadu harolaka, wala taskun ilaih waktu mulan nyimpeno sapa sira ing ma. Wala tu hadis lan ojo nyerita-nyerita no sapa sira bi kelawan ma annasa e manungsa ojo diceritakno. Kala ditutup-tutupi wae. Nggih, sering niku cerita semacam ini ditutup-tutupi sering. Sering banget. Kala para wali niku kepengin nutupi keramati. Kaya toh ceritane ada seorang yang ingin apa namanya haji, dia masuk kapal dengan istrinya, lalu istrinya ternyata kepengin buah-buahan. Ya dia terpaksa apa namanya keluar ya karena cinta istrinya. Keluar dari kapal mencari buah-buahan enggak temu, ketemu-ketemu kembali ternyata kapalnya sudah berangkat. Wah, piye kate bengok-bengok ora iso. Susah dia ditinggal istrinya. Lalu ada orang ngomong pada dia, "Anu, rono ae nang Mbah Hamid sowan." Sowan nang Mbah Hamid njaluk solusi. Berangkat dia ke rumahnya Mbah Hamid. Singkat cerita dia ngomong permasalahannya bahwa saya ditinggalkan apa istri saya sudah berangkat haji ke Mekah, saya tidak bisa berangkat. Wah, iki urusane pihak pelabuhan jaren Mbah Hamid. Itu urus aku. Mboten Mbah tulunglah kula Mbah tulung saestu Mbah tulung kula. Ya wis gampang. Tapi ojo sampai iki mbok critakno sebelum awak aku mati. Nek wis aku mati gak apa-apa diceritakno. tapi sak durunge aku mati ojo diceritakno. Sanggup? Sanggup, Mbah. Ayo, merem. Merem cekel karo Mbah Hamid langsung teko kapal. Padahal kapal wis berangkat jarak jauh. Iya. Mari ngono wis teko kapal, dia langsung nemu istrine. Lho kok suwi? Oh iya mau waktu goleki. Gak diceritakno nek ketinggalan kapal. Baru setelah Mbah Hamid ninggal, sinten? Mbah Khalil Bangkalan ya. Mbah Khalil diceritane. Mbah Khalil Bangkalan ninggal baru diceritakan. Lho kados kaya ngoten niki lho. Jadi gak kepingin keramati tampak. Engko nek ditampakno kan langsung wong sowan kabeh. Kepingin jaluk apa wae dituruti kok. Kalawain lam yadhar lan lamun ora tampak laka marang sira. Minha saking karomat apa syai'un suwi-suwi fala tatamannahu mongko aja arep-arep sapa sira ing syai wala taksaf lan aja susah sapa sira ala faqadihi ing atase kelangan syai. Kalau dadi nek umpamane gak tampak keramat-keramat padahal jenengan wis poso bertahun-tahun aja susah ora usah kate njaluk keramat ya. Gala nek sampean tetep njaluk keramat maka keramat itu tidak akan pernah tampak ngoten nek. Gala wahlam lan werono sapa sira keramat sing paling sae ku apa annal karomata ing setune keramat syarate wali niku duduk kudu ketok keramate ta. Jadi duduk syarate wali kudu ketok kramati, mboten. Wali gak kudu ketok kramati, lan wali gak kudu duweni kramat. Sahabate Kanjeng Nabi niku wali kabeh. Apakah sampean pernah tahu bahwa setiap sahabat itu punya kramat? Karena itulah sebagian orang yang tidak percaya pada kramat. Ada itu sebagian orang Islam yang gak percaya pada kramat. Itu mengatakan dalilnya wong sahabat aja gak kramat. Mboten niku. Niku dalile salah satu kali. Wong sahabat saja enggak pernah keramat. Buktinya mereka mati semua di medan pertempuran. Kalau keramat dibacok ting ya piye? Kan umpamane iki. Lah ngoten ora ono sing keramat, berarti keramat iku ora ono. Lah ngoten niku salah setunggal. Makane wali itu tidak harus keramat. Allah taala menampakkan karomah kepada walinya tujuannya ben setunggal nyelametno makhluk, ben kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho wong iku kadang nek gak diketokno kramat niku ya tetep jauh lho pada Allah taala. Nggih niku. Makane nek wali butuh kramate ketok kudu diketokno. Mergane nek gak diketokno menungso ndlurung kabeh mangke. Baru diketokno gelem bali nang. Misale ana wong ya. Dulu di India kana lho, ana pendeta yang bisa terbang. Ini guru saya cerita deh. Pendeta bisa terbang. Wah, banyak orang muslim itu yang kepincut. Yang murtad banyak. Lah maka salah satu auliyah wah harus tandang ini keramatnya harus ditampakkan. Ya, ditantang mari ngono. Ayo saiki bareng apa jenenge lomba terbang. Terbang ayo kowe saiki terbang dhisik jarene sang ulama kiai. Terbang itu si orang Hindunya atau yang apa? Hindu atau Buddha ya saya lupa itu. Terbang dia seret. Ketika dia sudah terbang ya mengitar-ngitar si wali cuma mengambil terompahnya. Terompah langsung terbang sendiri tanpa walinya. Dasi dituduhi sing terbang tok tok tok tok tok lah ngoten iki. Wah, iki terompahnya saja bisa terbang apa meneh? Wong lah, sekarang sudah tidak terfitnah lagi masyarakat. Lho ngoten. Kadang penting kita menampakkan keramat nek keramat ngoten nggih. Kala supaya masyarakat itu semakin dekat kepada Allah. Mbah Hamid niku memang ayatun bin ayatillah. Dengan Mbah Hamid kados ngoten maka orang-orang berbondong-bondong ngaji kepada Mbah Hamid. Awalnya nggih tawa-tawa Mbah Hamid. Tahun 60-an belum jadi wali Mbah Hamid niku buka teng pelosok-pelosok dibuka ya ngoten niku. Lama-kelamaan tahun 70 terkenal wali beliau. Ngajine rahmate akeh mek nang omah tok seminggu pisan. Itu pun yang datang bludak Mbah Hamid Pasuruan itu. Dan bludaknya itu kadang mek gak melok ngaji. Maksud saya tidak golek anu wong gak pakai mic. Sehingga yang dengar cuma sedekat-dekat saja, yang jauh-jauh yang diganggang sampai ratusan orang, mungkin ribuan orang, tidak ada yang dengar. Mereka cuma ngambil barokah, ngeten gitu. Ben tampak agamane Allah Taala. Saiki sik guru ngono gantine Mbah Hamid sing keramati bener-bener nopo tampak dan mutafak alaih sebagai wali ini belum ketok. Wala, ya wonten kathah waliullah cuma mboten sekelas kaya Mbah Hamid ketok genah mboten niku. Mboten. Kala apa kita memang enggak tahu ya toh. Kalau nek wali kata nih. Kala wa lam anal karomat al jami'ata kang ngumpulno li jami'i anwa'il karomati. marang sekabiani piro-piro macam karoma al-hakiki yati kang bongso hakiki wasuri yati lan bongso gambaran saja huwal istiqomatu hiyal istiqomatu iku istiqomah. Keramat sing sejati ini adalah istiqomah. Iku keramat sejati ini istiqomah menjenengan keramat ketok dewi kalau khususnya nek istiqomah ngelakoni syariat biasanya kewaliannya niku malah ketutupi ngoten niku istiqomah syariat jubahan ngoten niku Mbah Hamid kan ngoten modele lintu-lintu niki ngoten malah mboten ketok kramate kala tapi nek sing aneh-aneh malah ketok kramate iki sing gak ditutupi kalau karo syariat iku kramate ketok mangke makane salah satu cara untuk menutupi syariat ada untuk menutupi keramat adalah melakukan syariat dengan sepenuhnya ngoten dilakoni kabeh kala al-muhabbaru anha kang ditembung nokopo anha saking istiqomah imtithalil awamiri kelawan ngelakoni piro-piro perintah wajitina bil manahi lan ngedoi piro-piro larangan dohiron ing dalam dohiri wabatinan lan batini niku istiqomah ya selalu melaksanakan perintah menjauhi larangan dohir lan batin dan itu sangat sulit istiqomah niku seangel-angel gala fa'alaika tiang istiqomah yes, wong ulon niki kan apa jenenge teng kencong sehingga sing paham Mbah Johari nek kene istiqomah niku Mbah Johari pon jam 1 leren ya leren ngoten niku modele dadi mesti pas jam ini terus ngoten niku masalah waktu bener-bener istiqomah ngajine istiqomah ora tau leren ora tau prai sithik-sithik prai ngelu sithik prai mboten para ulama umpamane ngelu ngaji ya tetap ngaji tapi mboten kata-kata sing penting istiqomah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap istiqomah jamaah walaupun beliau terserang penyakit panas ya tetap kelong kudu jamaah padahal wis dipenging karo sinten karo keluarga jangan Mbah jangan di sana jenengan sakit ndak luweh saya apa namanya lebih tahan menahan panasnya sakit demam daripada panasnya neraka ajare Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim padahal ya qala fa'alaika mongko netepono sapa sira ditashihiha kelawan benerake istiqomah wa ihkamiha lan ngukuhno istiqomah nek kowe gelem istiqomah tenanan tahdum ka mongko melayani ing sira apa al aqwanu pira-pira alam semesta al ulwiyatu kang bangsa dhukur was sufliyatu kang bangsa ngisor la iya ya jenengan istiqomah maka alam semesta akan melayani jenengan jenengan jaluk apa wae wis gari ngomong tok teko dhewe tapi biasanya wali ora gelem ngoten niku ngoten niku nek gelem suge-suge tapi ora gelem ngoten niku nah kala sebenarnya semuanya apa meminta pada jenengan ya melayani kuwi jenengan kepingin opo ngoten niku hayawan-hayawan kepingin melayani kabeh nek kepingin mangan opo ae dhek keturutan umpamane kepingin nyembelih kidang nang apa jenenge di dalam hutan tinggal manggil saja sini ngoten tok niku beleh bareng ngono tapi yo gak gelem mereka kala khidmatan kelawan khidmah melayani la tahjubu kakang ora menghalangi apa khidmah ing sira an rabbika saking pangeran sira seluruh masyarakat melayani jenengan tapi pelayanan itu tidak sampai menjadikan sampean itu lalai dari Tuhannya walaupun jenengan dilayani masyarakat ya jenengan tetap fokusnya Allah taala hatinya ngoten dohiri karo masyarakat dohirin melayani tapi tetap dengan Allah taala walantas hulu kalan orang menyibukkan apa iku jenis hikmah ing siro walantas hulu kalan orang menyibukkan apa hikmah ing siro an muradihi sangking perkoro kang dikarepno robbika an muradihi sangking perkoro kang dikarepno robbika mingka sangking siro hikmah itu tidak akan menjadikan sampean jauh lalai dari kehendak Allah dari kamu apa kehendak Allah dari kamu yaitu ibadah terus kepada Allah Ta'ala zikir terus kepada Allah Ta'ala waliullah walaupun dengan masyarakat tapi hatinya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benek lancar Jumat atau Sabtu ya taman insya Allah. Amin.